إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita masih dalam bab tayammum dari kitab Zadul Mustaqni. Pembahasan kita di akhir pertemuan kita yang lalu tatkala mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan nawakidil tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Pembatal-pembatal tayammum, semua pembatal-pembatal wudu ditambah dengan tatkala mendapatkan air. Nah, tatkala seorang mendapatkan air maka batal tayammumnya, meskipun dia dalam keadaan sedang menjalankan sholat, maka batal sholatnya dengan adanya air. Kecuali mereka-mereka yang bertayammum dengan sebab sakit. Nah, dengan adanya air tidak membatalkan tayammumnya. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, baik pembatal-pembatal tayammum. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah. Wa tayammumu akhir waqtil rajil wa aula. Dan tayammum di akhir waktu, tayammum di akhir waktu, di akhir waktu salat, lirajil ma, bagi orang yang berharap mendapatkan air, aula, itu lebih utama. Mana ya khani fi dina azakumullah, beliau menyebutkan mana yang lebih utama. Tatkala seorang tidak mendapatkan air, apakah dia langsung bertayammum atau kemudian dia menunggu sampai akhir waktu sholat dengan harapan dia sholat dengan berwudu menggunakan air. Maka ikhwan fi dina azakumullah, pendapatnya mu'alif rahimahullah, bagi orang-orang yang memiliki harapan mendapatkan air, lebih utama sholatnya di akhir waktu. Jadi lebih utama sholatnya di akhir waktu. Mana akhir waktu? Waktu yang muhtar. Nah, jadi waktu yang muhtar, bukan waktu darurat. Karena ikhwan fi din azakumullah, baik, ada waktu-waktu darurat dan ada waktu-waktu yang muhtar. Misal sholat asar. Sholat asar itu baik berakhir waktu muhtarnya tatkala menguningnya matahari. Tatkala matahari menguning itu waktu muhtarnya selesai. Nah, tapi dia berlanjut sampai tenggelam matahari, waktu dururah namanya. Bagi mereka-mereka yang mungkin memiliki udur, nah, dan sampai menjelang tenggelam matahari misalnya, jadi dia baru menjalankan sholat. Ini waktu dururah. Nah, tapi bagi mereka-mereka yang tidak punya udur, waktu sholat asar itu sampai menguning matahari, waktu muhtar. Nah, demikian pula ikhwani fi din azakumullah untuk sholat isya. Waktu sholat isya ila nisfil lail, sampai tengah malam. Ini waktu yang muhtar. Tapi ada waktu dururah. Bagi mereka-mereka yang memiliki udur, waktu dururah ila al-fajr, sampai terbitnya fajar. Waktu dhuhur. Ini ikhwan fi din azakumullah. Yang beliau maukan di sini mengakhirkan waktu sholat, waktu yang muhtar, bukan waktu dhuhur. Sehingga tatkala misalnya ikhwan fi din azakumullah sholat asar, seseorang tidak mendapatkan air, tapi dia memiliki harapan baik di sebuah tempat yang dia bisa mencapai air itu, atau juga dia ada janjian dengan temannya yang akan membawakan air, maka diundur sholatnya sampai akhir waktu waktu muhtar ini sebelum menguning matahari. Kalau kira-kira matahari mulai mau menguning kemudian masih belum dapat air, atau temannya yang berjanji membawakan belum sampai, maka dia mengerjakan sholat dengan tayamum. Sekali lagi na'azakumullah, seseorang bisa sholat langsung dengan tayamum atau diakhirkan sholatnya, itu ada beberapa keadaan. Disebut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang bisa mengakhirkan sholatnya tatkala dia tidak mendapatkan air, tatkala yang pertama tahu adanya air, adanya air di sebuah tempat. Nah, dia tahu dengan yakin ada air di sebuah tempat yang dia membutuhkan waktu untuk nyampe ke tempat tersebut, maka diakhirkan sholatnya. Nah, dia menuju tempat yang di situ ada air untuk berwudu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, jika perasaan dia lebih menguatkan akan dapat air dibandingkan tidak dapat airnya. Nah, tatkala baik. Nah, ini kira-kira masih ada air atau tidak ya? Tapi menurut keyakinan dia, ada harapan besar dia mendapatkan air. Nah, ada harapan besar dia akan mendapatkan air, maka diakhirkan sholatnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, ini dua perkara seseorang yang lebih utama untuk mengakhirkan sholatnya, tatkala tahu adanya air, dan yang kedua tatkala sangat yakin dia bahwasanya ia akan mendapatkan air. Kemudian baik, seseorang lebih afdal untuk baik mendahulukan sholat, sudah mengakhirkan sholat, sholat di awal waktu dengan tayamum. Tatkala baik dia mengetahui tidak ada air, betul-betul tidak ada air, bahkan mungkin baik ini memang sudah berjalan berhari-hari misalnya, tapi tidak ada airnya, maka lebih afdal di awal waktu dia sholat dengan tayamum. Dan keadaan yang kedua, baik dia sangat-sangat yakin, sangat-sangat yakin, atau baik ada perkiraan dapat air dan ada perkiraan tidak dapat air, tapi dia lebih menguatkan perkiraan tidak akan dapat air. Nah, maka dia menjalankan sholat di awal waktu dengan tayamum. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Lebih-lebih ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kalau kemudian seseorang dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama, sholat di awal waktu dengan tayamum bersama jamaah. Kemudian yang kedua, sholat di akhir waktu dengan berwudu menggunakan air tapi tidak mendapatkan jamaah. Nah, tidak mendapatkan jamaah. Baik. Misalnya di awal waktu dia tahu ini ada jamaah. Nah, dia tidak mendapatkan air, dan dia tahu baik ada air di sebuah tempat yang dia harus menuju ke sana membutuhkan waktu, dan tentunya kalau dia mencapai daerah tersebut dia tidak mendapatkan jamaah. Nah, waktu masih ada tapi dia tidak mendapatkan jamaah. Baik. Kalau dua pilihan yang dihadapkan dia, mana yang lebih afdal untuk dia dahulukan? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau jelaskan, lebih utama seorang sholat di awal waktu dengan jamaah dalam keadaan tayamum. Nah, karena jamaah hukumnya wajib. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Adapun tadi yang disebutkan yang seorang lebih afdal mengakhirkan waktu sholatnya, nah, ini dimungkinkan ikhwan fillah jazakumullah jika tidak ada jamaah. Dia bersendirian. Dia bersendirian dihadapkan dalam dua keadaan. Sholat di awal waktu baik dengan tayamum, atau sholat di akhir waktu menggunakan air untuk berwudu. Nah, maka sekarang pilihan ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, pilihan ini satu pilihannya sholat di awal waktu itu bukan sebuah kewajiban. Nah, itu fadilah, keutamaan. Yang kedua, sholat berwudu menggunakan air, itu syarat sahnya sholat. Jadi dua pilihan yang dihadapi. Di awal waktu sebagai keutamaan, di akhir waktu syarat sahnya sholat. Tentunya panitia jazakumullah pilihannya jelas di akhir waktu syarat sahnya sholat. Yang ini syarat sahnya sholat, yang ini fadilah. Nah, maka kalau dia yakin baik akan mendapatkan air, maka di akhirkan sholat. Baik. Kalau tadi pilihannya panitia jazakumullah, sholat di awal waktu ma'al jamaah, nah kita yang mungkin. Baik. Kemudian soal sholat di akhir waktu sendirian, dia menggunakan air. Nah, maka beliau rahimahullah merujukkan baik yang pertama. Nah, dia mendapatkan jamaah. Karena sholatul jamaah perkara yang wajib. Ini qani fi dina jazakumullah. Nah, kemudian baik di akhir bab ini Malik rahimahullah beliau menyebutkan sifatnya tayammum. Itu tuh pembahasannya dengan sifat tayammum. Wa sifatuhu, dan sifatnya sifat tayammum. Wa yatlubu turab yadayh. Baik. Menepukkan, memukulkan kedua tangan baik ke tanah. Mu'alif menggunakan kata-kata turab, debu. Sudah kita bahas, menurut pendapatnya madhab, pendapatnya Mata Imam Muhammad, tayamum tidak sah kecuali hanya dengan debu. Selain itu tidak perlu. Baik, ini pendapatnya madhab. Dan sudah kita jelaskan apa yang dimaksud azzaikumullah, ini pendapat yang marjuh. Nah, karena tayamum hanya dengan turab, maka beliau jelaskan turab. Baik. Tapi kami fitnah azzaikumullah. Nah, bagi mereka berpendapat lain, wayatribu al-ard, menepukkan tangan kedua tangannya di tanah atau di bumi. Nah, baik. Mufarrajatay asabi, dengan merenggangkan jari jemarinya. Tatkala saya mau menempukkan tangan di tanah itu, jari jemarinya direnggangkan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan wal hadis al waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu daraba biyadayhi, beliau menepukkan kedua tangannya, laisa fiha annahu farraja asabi'ah, tidak dalam hadis itu menyebutkan beliau merenggangkan jari jemarinya. Nah, dari hadis dari masalah tayammum tidak disebutkan beliau merenggangkan jari jemarinya. Baik. Menunjukkan ikhwanin fi dinillah jazakumullah, tidak disyariatkan. Nah, kemudian seorang tatkala tayammum berupaya untuk merenggangkan jari jemarinya, karena tidak disebutkan dalam sifat tayammumnya Rasulullah tatkala beliau mengajar Ammar bin Yasir untuk menjalankan tayammum. Baik. Karena ikhwanin fi dinillah jazakumullah, tayammum itu mabniya ala tashhir. Tayamum itu dibangun di atas kemudahan. Nah, karena dia pengganti wudu, dipermudah. Sehingga anggota yang dibasuh, yang diusap tidak sama dengan wudu. Maka dia dibangun di atas kemudahan. Nah, baik. Maka tidak diperintahkan untuk merenggangkan jari jemarinya. Baik. Kalau demikian bagaimana? Apa dirapatkan? Ya, terserah. Nah, tidak ada ketentuannya. Kalau sesuatu itu mutlak, baik, tidak bisa benar kita mengkhususkan dengan sifat tertentu. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yamsahu wajhah bi batiniha. Kemudian setelah menepukkan tangan, beliau mengusap wajah bi batiniha, dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan ini batin. Nah, bi batiniha, usap mukanya. Baik, diusap mukanya dengan bagian dalam telapak tangannya, wa kafai, dan mengusap kafai. Kafai itu ini tangan. Ya, setelah wajah kan hanya dua anggota tubuh yang diusap setelah tayamum, tangan dan wajah. Tatkala mengusap wajah, itu menggunakan batini kafai, batini kafai. Kemudian tangannya yang atas ini, baik, birohatai, dengan bagian dalam jari jemarinya. Jadi yang untuk wajah itu bagian ini, baik, yang untuk tangan ini bagian jari jemarinya. Ini khani fidina azakumullah, baik, ini pendapat yang mu'alif dan pendapat yang mazhab. Kenapa kok dibedakan? Untuk wajah bagian ini dan untuk tangan bagian bawah-bawahnya jari jemari. Karena menurut pendapat mazhab, tatkala kita bahas masalah air, air itu terbagi dari tiga. Tuhur, tahir, dan najis. Baik. Ada air yang tahir, ada air yang suci tapi tidak bisa dibagikan untuk bersuci. Mereka pun berpendapat sama masalah debu. Masalah debu ada yang tahir, suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Apa itu? Setelah dipakai itu tayamum. Kalau misalnya kan menepuk itu hanya sekali, tidak dua kali. Kalau menepuk sekali kemudian dipakai untuk mengusap wajah, kalau dipakai untuk mengusap tangan, ini mustakmal. Debu yang juga dipakai untuk mengusap wajah, maka dia tahir, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini pendapatnya mu'alif, pendapatnya mazhab. Tapi kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, ini pendapat yang marjuh dalam masalah air dan juga dalam masalah debu. Sehingga khonifidina azakumullah, saya tidak ada ketentuan untuk tangan bagian saya jari jemarinya yang bawah untuk wajah diusap dengan bagian dalam telapak tangannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadza minal bid'ah. Ini termasuk perkara bid'ah. Tatkala beda-beda kata mengusap untuk wajah dan untuk tangannya. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan yang demikian. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, mengusap wajah dan mengusap tangan dengan bagian yang sama. Dengan telapak tangan semuanya. Tatkala wajah diusap dengan telapak tangan semuanya, baik, tangan pun demikian. Karena tidak ada yang namanya debu yang tahir. Ini khani fidina azakumullah. Baik, ini juga yang dirajihkan Rasulullah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi khani fidina azakumullah tidak disebutkan, baik, salatan. Tidak disebutkan mengusapnya tiga kali. Jadi tidak disebutkan mengusapnya tiga kali. Baik. Hanya inilah kefiah yang ditentukan Rasulullah kepada Ammar bin Yasir. Tayamum untuk mengganti wudhu maupun tayamum untuk mengganti mandi janabah. Caranya sama. Dia tepukan tangannya di tanah atau di debu, kemudian dia usapkan ke wajahnya dan dia usapkan ke tangannya. Tidak ada cara yang lainnya. Baik. Karena maksudnya ala tazhir, maka tayamum tidak ada tahlilul ihya'. Setelah dalam wudu ada tahlilul ihya', disunnahkan untuk menyangguli jenggot bagi yang lebat. Tapi dalam keadaan tayamum tidak disunnahkan yang demikian. Baik. Beliau rahimahullah menyebutkan wa yukhallil asabi'ah, dan menyelang-nyelangi jari jemari tatkala tayamum. Ini yang beliau sebutkan. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan isbatu tahlil wala sunnah fihi nadhar. Menetapkan adanya tahlil, tahlilul asabi', menyelang-nyelangi jari jemari tatkala tayamum, baik, ini perlu ditinjau ulang pernyataan yang demikian. Karena ikhwani fillah jazakumullah, baik, tidak disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tahlilul asabi', tahlilul ihya, itu yang semisalnya. Kaifiyat tayamum. Sekali lagi, tayamum itu dibangun di atas taisir wassuhulah, kemudahan. Maka hanya itu aja. wajah dan telapak tangan. Baik. Bagian dalam bagaimana? Kalau seorang menepukkan tangan ini, bagian dalam sudah terkena. Nah, tinggal bagian atas dan wajahnya. Kalau selesai. Nah, tinggal lakukan ibu dina azakumullah. Baik, dua riwayat yang disebutkan kemarin. Nah, imma wajah terlebih dahulu, wa imma tangan terlebih dahulu. Yang Allah dinyatakan bukan wau tarsih. Nah, karena ada dua riwayat yang disebutkan. Mengusap wajah, baik, lebih dahulu baru tangan, atau tangan kemudian baru wajah. Ini khani fidina azakumullah. Baik. Ini enam akhir dari apa yang beliau sebutkan. Baik. Dari masail at-tayammum. Kemudian khani fidina azakumullah. Min babil fa'idah. Tambahan sebagai fa'idah. Nah. Tatkala seseorang tidak mendapatkan air. Atau tatkala baik seseorang hanya mendapatkan air yang sedikit, mendapatkan air yang sedikit, kemudian yang membutuhkan air itu orang banyak. Misal pada saat itu ada orang yang meninggal yang perlu untuk dimandikan dengan air. Terbaran airnya terbatas, hanya bisa dipakai sekali. Baik. Kemudian pada saat yang sama ada orang yang perlu air karena junub. Nah, ada orang meninggal, barang ada orang junub. Baik. Bersamaan pula ada perempuan yang selesai dari masa haidnya, yang dia harus mandi. Nah, bersamaan pula ada orang yang badannya terkena najis, yang harus dia hilangkan. Baik. Nah, mayit, junub, haid, dan orang yang badannya ada najis. Ada empat. Nah, semuanya membutuhkan air. Nah, dan air itu tidak bisa untuk dibagi-bagi, karena hanya cukup untuk satu orang saja. Dari empat ini, khani fidina azakumullah. Nah, mana yang diutamakan? Kemudian sisanya pertanyaan. Nah, di sini para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Nah, dari empat orang ini mana yang diutamakan menggunakan air yang sisanya nanti tayamum semuanya tiga. Baik. Jadi mayit, junub, nah orang yang haid, kemudian orang yang di badannya ada najisnya. Nah, ada empat yang membutuhkan air. Dalam badan air itu hanya cukup untuk satu orang saja. Nah, mana yang lebih diutamakan? Baik. Dan mana yang nantinya bertayamum? Ikhwan fillah jazakumullah. Jumhur ulama menjelaskan yang pertama, jika air itu milik salah satu dari empat ini, nah, maka dia yang paling berhak. Nah, maka dia yang paling berhak. Misal, baik, hanya ada air. Nah, tapi air ini miliknya orang yang meninggal. Nah, yang dia harus dimandikan. Maka tentunya air itu tidak bisa dipakai yang lainnya. Ya, yang berhak yang punya air. Yang punya air itu orang yang meninggal itu. Nah, berarti airnya dipakai untuk memandikan jenazah. Sisanya orang yang tiga tadi bertayamum. Nah, sisanya. Baik. Sekarang yang dibicarakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau air itu air yang mubah. Nah, maknanya semuanya tidak berhak untuk mendapatkannya. Bukan milik salah satu dari mereka ini. Nah, yang semuanya boleh untuk memanfaatkannya. So, ini yang kemudian dibicarakan oleh para ulama. Baik. Di antaranya panjenengan azakumullah pendapat Imam Syafi'i, nah, dan juga Imam Ahmad, al-mayyit ahaqqu bihi min ahabil ahdad. Mayit itu lebih berhak dari orang yang terkena hadas. Nah, yang terkena hadas itu tadi junub, haid. Nah, mayit itu lebih berhak dari orang-orang yang terkena hadas. Baik. Apa alasannya? Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, alasannya karena mayit itu itulah proses yang paling akhir. yakni dimandikan dia. Bersuci yang paling akhir itu bagi orang yang meninggal. Adapun orang yang haid, orang yang junub, nah, dia kan masih hidup, nah, masih ada kesempatan dapat air. Tapi kalau yang meninggal itu, kalau terakhir tayamum itu sudah tidak bisa dimandikan lagi. Nah, ini yang paling akhir, maka diutamakan orang yang meninggal. Nah, jadi air itu dipakai untuk memandikan jenazah. Sisanya orang-orangnya tayamum. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, baik. Dan juga beliau beralasan tujuan dimandikannya jenazah itu tanggih, yakni membersihkan, ya, membersihkan. Dan itu tidak akan tercapai menggunakan turab, menggunakan debu, hanya sebatas tayamum. Nah, ini alasan yang kedua yang dua sebutkan. Baik. Kemudian khani fidina agatimullah, pendapatnya mazhab syafi'iyah, pendapatnya mazhab syafi'iyah, poin yang kedua, sahibun najasah ahakku bilhaq bilma min ashabil ahdad. Orang yang terkena najis itu lebih berhak untuk menggunakan air dibandingkan orang-orang yang berhajat. Nah, dibandingkan orang-orang yang berhajat. Baik. Karena menghilangkan najis itu tidak bisa diganti dengan tayamum. Nah, jadi menghilangkan najis tidak bisa diganti dengan tayamum. Tayamum itu untuk mengganti, menghilangkan hajat, mengangkat hajat, bukan mengangkat najis. Jadi kalau orang badannya terkena najis tidak bisa diganti dengan tayamum. Dia harus dihilangkan menggunakan air. Baik. Maka orang yang terkena najis itu yang lebih berhak untuk menggunakan air itu. Ada pun orang yang berhadas, baik, mereka bertayamum. Nah, ini yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Dan juga urutan al-haid, orang yang haid, nah, itu lebih berhak dari orang yang junub. Jadi orang yang haid itu lebih berhak dari orang yang junub. Karena haid itu baik hajatnya lebih besar dibandingkan junub. Nah, baik. Kenapa kok baik haid itu disebutkan junubnya, baik hajatnya lebih besar dan perkaranya lebih banyak dibandingkan orang yang junub? Karena insan yang dinaikkan oleh Allah, perempuan yang haid itu, nah, kalau dia bersuci, dia menentukan dipakai untuk ibadah kepada Allah, nah, sholatnya, baik, dan yang lainnya. Dan yang kedua, baik, untuk melayani suaminya. Nah, baik. Jadi ada dua alasan. Yang dengan sucinya dia, kalau dia mandi dengan air, baik dia bisa beribadah kepada Allah dan juga bisa melayani suaminya. Nah, ini apa yang jadi na'azakumullah. Sehingga perempuan yang haid lebih diutamakan daripada orang yang junub dalam menggunakan air. Nah, ini apa yang jadi na'azakumullah. Ini nah, beberapa yang disebut oleh para ulama. Baik. Jadi beberapa perkara yang disebutkan para ulama jika nah, ada terkumpul mereka-mereka yang membutuhkan air, kemudian air itu hanya cukup untuk satu orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita masuk bab izalatin najasah. Bab menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis. Ya, ini menghilangkan najis maknanya barang benda-benda suci yang terkena najis. Benda-benda suci yang terkena najis. Nah, bukan benda yang ainnya itu najis. Najis itu terbagi menjadi dua. Benda suci yang terkena barang najis, bukan najis. Atau benda-benda yang ain asalnya, najisnya Nah, itu nanti. Baik. Misalnya baik daging babi. Nah, najisnya baik. Maka dia diolah dengan apapun tetap dia najis, tidak bisa menjadi suci. Itu karena airnya, bendanya yang najis. Beda dengan air baik yang kemasukan barang najis atau pakaian yang terkena barang najis, itu namanya barang suci yang terkena najis. Inilah yang dibicarakan, menghilangkan najis yang mengenai benda-benda yang suci. Baik. Ikhwan ibn azakumullah, najis itu disebutkan oleh para fuqaha, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mukhaffafah. Najis mughalladhah, najis yang besar. Baik. Kemudian yang kedua mutawassithah, pertengahan. Najisnya pertengahan. Dan yang ketiga mukhaffafah, najis yang diringankan. Jadi tentunya dengan istitrah, dengan penelitian dari para ulama. Baik. Qala rahimahullah, wa yajzi'u fi ghasli najasati kulliha idza kanat al-ardi ghaslatun wahidatun tadhhabu ba'in najasa. Cukup. Nah, atau cukup dan bolehnya di dalam mencuci najis-najis semuanya, idzakan alal audi, jika dia ada di tanah. Nah, jadi kalau najis yang ada di tanah dengan ghuslatun wahidatun, sekali cuci cukup. Tadhhabu bi aini najasa, yang airnya, bendanya itu hilang dengan dicuci atau dengan disiram. Nah, jadi kalau ada najis yang ada di tanah atau di lantai misalnya, baik, itu sekali cuci kalau hilang airnya, bendanya, maka cukup, maka dia dianggap suci. Nah, Qul inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Menghilangkan najis itu tidak ada perintah hitungan berapa kalinya. Nah, beda tatkala seorang itu berwudu. Nah, berwudu itu hadas. Nah, yang disunahkan sampai 3 kali. Baik. Tapi untuk menghilangkan najis, nah ini enggak ada hitungan tertentu. Patokannya sampai hilang. Nah, sehingga ikhwan ibn azakumullah dibedakan antara hadas dengan najis. Najis itu ada hitungan-hitungannya. Hadas itu ada hitungan-hitungannya tatkala dia bersuci, dan dia baik disyaratkan untuk tidak boros air. Tapi kalau untuk najis, menghilangkan najis, ini enggak ada istilah kemudian menghemat air. Sampai bersih, sampai hilang najisnya. Enggak ada hitungan. Dia dicuci 3 kali masih ada najisnya, tambah. Nah, 10 kali belum hilang, tambah lagi. Nah, enggak ada hitungannya. Patokannya sampai hilang najisnya. Nah, kalau ada tidak. Kecuali najis-najis yang memang dalam syarat ditentukan hitungannya. Misalnya tatkala mungkin najisnya anjing. Nah, baik. Kemudian wa'ala ghairiha sab'un, dan jika selainnya, jika selain najis yang terkena tanah itu dicuci sebanyak 7 kali. Kalau najis terkena pakaian misalnya, baik, itu cucinya 7 kali. Najis terkena badan, cucinya 7 kali. Semua najis, bukan hanya najis karena silakan anjing, semua najis. Ini pendapatnya mazhab, pendapatnya mu'alik. Jadi penyucian najis itu 7 kali, kecuali kalau najisnya ada di tanah, sekali selesai. Kalau hilang, ainnya. Nah, tapi kalau selain di tanah, 27 kali baik rasulan. Kata beliau, ihdaha biturabin fi najasati kalbin wa khinzirin. Salah satunya menggunakan tanah pada najisnya anjing dan najisnya babi. Pada najisnya anjing dan najisnya babi. Baik, ini 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, kalau kemudian ikhwanifirinazakumullah, selain anjing dan babi, selain anjing dan babi ini dibasuh, dicuci sebanyak 7 kali. Jadi kalau baik najisnya itu bukan najisnya anjing dan najisnya babi. Nah, kotoran misalnya, baik itu mencucinya 7 kali, ya. Mencucinya 7 kali tapi enggak pakai tanah. Nah, terus sampai 7 kali dicuci, dikerik, diperas, terus demikian sampai 7 kali. Nah, tapi kalau itu anjing atau babi, baik salah satunya menggunakan tanah. Beliau sebutkan ihdaha biturab. Tidak menyebutkan pada bagian itu berapa penyucian itu. Nah, kalau 7, baik ihdaha salah satunya. Berarti salah satunya itu masuk di dalamnya, bukan tambahan dari 7. Salah satunya menggunakan tanah. Berarti yang 6 itu air, baik yang 1 itu tanah. Nah, kemudian tidak ditentukan ini yang pertama di tengah atau di akhir. Nah, yang jelas ihdaha salah satunya. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, dalam sebuah riwayat, dalam riwayatnya Imam Muslim, dalam riwayatnya Imam Muslim dengan lafaz ulahun nabit turab, yang pertama menggunakan tanah. Ulahuna yang pertama. Nah, di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bazzar, disebutkan ihda hunna bitturab, salah satunya menggunakan tanah. Ini riwayatnya Al-Bazzar. Baik, riwayatnya Imam Muslim dengan ulahuna bitturab, yang pertama baik menggunakan tanah. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, menggunakan tanah itu bisa tanahnya dimasukkan ke air kemudian dipakai untuk basuh. Nah, yang terkena anjing atau babi menurut Malik. Nah, atau kemudian dia baik digosok dengan tanah. Nah, al-muhim ini yang pertama. Nah, karena ikhwani fillah jazakumullah, kalau menggunakan tanah itu diletakkan di bagian yang paling akhir, di bagian yang paling akhir, nanti membutuhkan basuhan yang ke-8. Kalau dibasuh dengan air selesai, ikan dia masih basah. Nah, kalau nanti dipakai tanah yang terakhir, dia akan menjadi kotor. Nah, maka dibutuhkan basuhan yang ke-8 akhirnya. Maka diletakkan, baik dengan riwayatnya Imam Muslim, tanah itu di bagian yang pertama. Nah, pakai tanah, maka yang kedua, ketiga, sampai yang ketujuh itu menggunakan air sehingga nanti bersih. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, baik, mungkin tatkala tanah itu diletakkan sebagai batuan yang pertama, itu sudah meringankan najisnya. Meringankan najisnya. Nah, karena ikhwan fillah jazakumullah, tentunya baik ada sebuah rahasia yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Kenapa Rasulullah yang telah memerintahkan baik jilatan anjing itu dibasuh menggunakan tanah? Nah, mungkin kalau sebagai ulama menyebutkan di dalamnya ada mikroba. Nah, yang tidak bisa mati virus-virus itu dengan tanah. Nah, ini khani ibn al-Zakman jelas itu tidak disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai kemungkinan. Baik, nirfani bidina azutmu, sehingga tanah itu sifatnya ta'abudiyah. Nah, ibadah dia ta'abudiyah yang tidak bisa diganti dengan selain tanah. Karena Rasul tidak menyebutkan ilahnya. Nah, tidak menyebutkan alasannya. Yang jelas salah satunya menggunakan tanah. Baik, Ikhwani fillah jazakumullah, anjing ini mencakup semuanya. Nah, jadi tatkala terkena jilatan anjing di batu sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan tanah ini mencakup semuanya. Nah, baik dia anjing hitam, nah, anjing yang tidak hitam, baik anjing yang kecil maupun yang besar, anjing yang terlatih maupun anjing yang butuh, nah, ini semuanya sama. Nah, tatkala terkena jilatannya, baik maka dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Karena ini hadisnya umum, baik kemudian tidak dibeda-bedakan. Nah, tidak dibeda-bedakan, baik oh ini anjing yang dipelihara di rumah. Nah, ini anjing yang liar, baik ini anjing yang pintar, ini yang tidak, enggak ada bedanya. Nah, karena baik najisnya dihilangkan 7 kali yang salah satunya menggunakan tanah. Baik. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat, nah, basuhan 7 kali yang salah satunya menggunakan tanah ini, baik, tidak hanya khusus jilatan anjing, tapi semuanya, air kencingnya, nah, kotorannya, baik, ini semuanya dibasuh 7 kali yang salah satunya menggunakan tanah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, para jumhur ulama menyebutkan, nah, tatkala air liur, nah, itu dibasuh banyak 7 kali. Nah, maka lebih-lebih lagi kalau itu kotorannya. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian disebutkan idza waladzal qalbu fi ina'i hadithu. Itu menyebutkan jika anjing itu menjilat, nah, bejana salah seorang di antara kalian. Disebutkan walaqa, disebutkan menjilat karena itulah yang mayoritas terjadi. Nah, dan disebutkan inak bejana karena itulah yang mayoritas terjadi di kalangan Arab pada saat itu. Nah, anjing itu biasa menjilati baik bejana yang ada. Nah, tidak disebutkan menjilat 6 kaki pemiliknya, tidak disebutkan menjilat yang lainnya. Nah, karena itulah yang mayoritas terjadi, maka itu yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini akan diterima jazakumullah. Ini pendapat jumhurul fuqaha. Nah, jumhurul fuqaha bahwasanya yang najis bukan air liurnya. Nah, kotorannya itu ahsan. Nah, lebih najis lagi, lebih kotor lagi. Ini jumhurul fuqaha. Nanti kalau yang kami diterima jazakumullah ini masalah khilafiyah. Nah, ada yang menyatakan yang najis hanya air liurnya. Baik, selain itu tidak najis karena tidak ada nasnya. Nah, ada yang menyatakan anjing itu tidak najis, air liurnya tidak najis. Nah, lo kenapa kok dicuci? Dicuci itu karena ta'abudiyah, karena perintah untuk dicuci ta'abudiyah sifatnya ibadah, bukan karena najisnya anjing. Ya karena perintah untuk dicuci. Nah, ada yang berkenapa demikian. Baik, jadi aku ada ujian yang cukup tidak najis. Mereka bawakan dari buktinya anjing itu biasa keluar masuk masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan, baik, menunjukkan anjing itu tidak najis. Baik, ini dimunculkan dari Imam Malik rahimahullah. Nah, ini khilafiyah dalam masalah ini. Tapi jumhur fuqaha menyebutkan yang najis itu air liurnya dan semuanya, kotorannya, air kencingnya itu najis. Jadi kalau terkena itu, baik itu asal 7 kali, yang salah satunya yang pertama menggunakan tanah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, nah, disebutkan oleh mu'allif khinzir, nah, babi. Baik. Dalilnya kias, dikiaskan dengan anjing. Nah, karena babi itu hewan yang menjijikkan, hewan yang kotor, ya makanannya kotoran. Nah, sehingga dikiaskan dengan anjing. Tapi ini kata semua disalazamin wa hadza qiyasun dha'if. Ini kias yang lemah. Fa sahih kata beliau yang benar anna najasatahu kana najasati ghairihi. Najisnya babi itu sebagaimana najis yang lainnya. Nah, tidak ada persyaratan dibasuh 7 kali. Nah, upaya najis yang lainnya tidak disamakan dengan najis anjing. Nah, batuk salu sama tuk salu babi akan najasa. Maka najisnya babi itu dicuci sebagaimana dicuci najis-najis yang lainnya. Nah, jadi tidak disamakan dengan najisnya anjing. Baik, sehingga pendapat yang mu'alif ini pendapat yang baik, pendapat yang masuk. Baik. Ini akhwan yang hidina azakumullah. Baik. Kemudian wa yajzi'u 'anil turabi asnanun wa nahruhu. Dan saya mencukupi dari tanah, maknanya sisa tanah itu bisa diganti dengan asnan. Nah, dengan asnan. Ini juga sejenis pohon-pohonan yang kemudian ditumbuk. Nah, yang dipakai untuk membasuh. Baik. Ini mungkin semisal sabun, atau yang lainnya, alat-alat pembersih yang lainnya. Baik. Ini kata beliau, wanahu, dan yang semisalnya, sabun, odol, soklin, atau semisalnya. Nah, misalnya, bisa menggantikan turab. Baik. Ini pendapat yang alif rahimahullah. Baik. Khamisidina azakumullah. Nah, pendapat ini, kata semak bin salam rahimahullah, wahada fihi nazar. Jadi pendapat ini perlu dipinjau ulang. Nah, perlu dilihat lagi. Bahwa hanya tanah itu, debu itu bisa diganti dengan bahan yang lainnya. Perlu dipinjau lagi. Karena ikhwan fillah azakumullah, syariat menentukan bitoroh. Nah, menentukan toroh. Baik. Nah, kita yang pertama wajib untuk mengikuti nas. Nah, wajib untuk mengikuti nas. Baik. Dan barang-barang yang disebutkan oleh mu'alif, misalnya asnan, sidr, nah, itu ada pada zamannya Rasulullah SAW. Saya belum tidak menyebutkan, belum menyebutkan kurang. Nah, daun bidara ada. Nah, itu yang dipakai untuk mandikan orang mati. Daun bidara yang dia diyakini biasa kalau ditumbuk dia mengeluarkan busa sangat cepat menghilangkan kotoran-kotoran. Nah, saya. Ada pada zaman Rasul, tapi Rasul tidak menyebutkan menggunakan dan bidara. Tapi menggunakan bitra. Menunjukkan itu maknanya ta'abudiyah. Tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Baik. Khamisidina azakumullah. Dan mungkin, kalau kemudian baik, para tiba mengadakan penelitian, mungkin di dalam panah itu ada sesuatu zat yang bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada pada liurnya anjing atau najis yang ada pada anjing, mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhwan yang dinaikkan Allah. Baik. Sehingga Syekh pun menyebutkan Al-Zamin la'alla. Mungkin itu. Baik. Ini akhwan yang dinaikkan Allah. Jadi bukan perkara yang jazun. Nah, dan juga turab itu salah satu alat untuk bersuci selain air. Dalam perasaan saya yang disebutkan. Sehingga disentuhkan turab, baik, dan tidak bisa diganti yang lainnya. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, tatkala tadi disebutkan bahwasanya silatan anjing itu mencakup semuanya. Anjing yang pintar maupun anjing yang bodoh, kecil maupun besar, nah, semuanya cara mencucinya sama. Nah, dia dijilat satu kali atau dua kali, tiga kali, empat kali, cucinya sama, tujuh kali, tidak dikalikan. Nah, kalau misalnya dia dijilat oleh seekor anjing, misalnya, baik. Yang dia harus dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah. Belum sempat dia cuci kakinya yang dijilat, nah, datang anaknya anjing dari, baik, menjilat di tempat yang sama, dua. Datang temannya, tiga, empat, tiga seterusnya. Nah, lima anjing. Tidak kemudian tujuh kali lima. Nah, sekali basuhan dengan tujuh kali, setelah selesai. Nah, ini ikhwan ibidina azakumullah. Dan ikhwan ibidina azakumullah, baik, tatkala itu umum, nah, baik anjing yang di rumah, ya, yang dipelihara, maupun anjing yang liar, baik anjing yang baik umum ini, baik anjing yang dipakai untuk berburu maupun yang tidak dipakai untuk berburu, dohirnya demikian. Tapi apa yang begini aja Allah, baik kalau seorang itu berburu menggunakan anjing, karena ini yang diperbolehkan. Nah, kemudian anjing itu menangkap, baik buruan misalnya, Berarti kalau syarat zahirnya baik daging itu harus dicuci, nah menggunakan air sidu tali dan salah satunya menggunakan tanah. Zahirnya. Nah, tapi kalau fikirnya jazakumullah, baik Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, nah ini termasuk perkara-perkara yang al-maqbu, nah yang diringankan oleh syariat. Nah, sehingga boleh disebutkan annahu la yajibu ghusl ma'asaba qabl kalbi inda sayyidihi. Tidak wajib mencuci apa-apa yang terkena mulutnya anjing dari hewan buruan. Karena tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sebagai pengecualian. Nah, ya kalau hewan buruan yang menangkap buruannya, baik, maka yang ditangkap buruannya tidak perlu untuk dicuci sebanyak 10 kali. Nah, karena termasuk pengecualian. Ini juga ikhwan fi din azakumullah, baik, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, inna hadza mimma afa 'an syari', ini termasuk apa-apa yang dimaafkan oleh syariat. Li'annahu lam yarid 'an nabi sallallahu alaihi wasallam anna Umar ghasli ma asaba fa mal kalbi min sayyid alladhi sadahu. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk mencuci apa-apa yang terkena mulutnya anjing buruan. Nah, anjing yang berburu, saya sendiri tidak diperintahkan yang diburu itu buruannya kemudian dibasuh, dicuci sebanyak 7 kali. Tidak ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Rasul menyatakan idza walagha. Kalau anjing itu walagha. Walagha itu masukkan lidahnya kemudian menggerak-gerakkan itu walagha menjilati. Baik. Walam yakul idza adha. Kata Syaikhul Islam dan beliau tidak menyebutkan idza adha kalau anjing itu menggigit. Nah, tapi menyebutkan idza walagha. Ini kata beliau menunjukkan bahwasanya anjing buruan tatkala menangkap buruannya ini termasuk perkara-perkara yang dimaafkan oleh syariat dan tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali. Baik, ini ukhuwah fillah rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa fi najasatin ghairihima sab'un bila turabin. Dan pada najis selain keduanya, pada najis selain anjing dan babi, babi baik, sab'un bila turab, dicuci sebanyak 7 kali tanpa menggunakan tanah. Dicuci sebanyak 7 kali tanpa menggunakan tanah. Baik, perintah untuk mencuci sebanyak 7 kali ini baik. Nah, perintahnya baik. Di antaranya Fani Fidina Azakumullah, saya disebutkan dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dengan sifat tamrid ruya. Surat Tamriz yang diutang baiknya ruya diriwayatkan an Ibni Umar annahu qal, beliau menyebutkan umirna bighasli anjasi sab'an, kita diperintahkan untuk mencuci najis-najis 7 kali. Nah, ini dhaif. Baik, ini khanif dina azakumullah. Nah, jadi tidak ada hitungan dalam menghilangkan najis. Dan ini Qanif bin Azakumullah, beliau sebutkan riwayatnya dhaif, la aslalah, riwayatnya dhaif, tidak ada akalnya. Nah, sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau sebutkan anna wassahih anna yakfi ghuslatun wahidah. Pendapat yang sahih cukup sekali basuhan. Tadhhab bi ainin najasah, yang bisa menghilangkan benda najisnya. Nah, kalau benda najisnya hilang dengan sekali cucian maka selesai sekali. Wa yathurul mahal, dan bisa mensucikan tempatnya. Ma'al kalb, selain anjing. kalau anjing 7 kali berarti selain anjing hanya sekali. Baik, kalau memang langsung bersih dan tidak ada hitungan-hitungan tertentu. Nah, ya khan fidina alaikumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wala yadhur mutanajjisun bisyamsi. Dan tidak akan suci, tidak bisa disucikan barang yang terkena benda najis bisyamsi dengan matahari. Maknanya kalau kita memiliki pakaian yang terkena air kencing, terkena najis, kemudian kita jemur dan kena terik matahari, nah, ini tidak bisa suci. Nah, menurut pendapatnya mu'alif. Baik. Ini khalifu dina azakumullah. Ini menurut pendapatnya mu'alif. Baik. Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan dalam Shahih Mumtah, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah, dan Abu Hanifah berpendapat ila anna samsa tutahhiru mutanajjis, bahwasanya matahari itu bisa mensucikan benda-benda yang terkena najis. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah. Idza zala atharu najasa bi yadika, asar najisnya itu hilang dengan sinar matahari. Misalnya pakaian dia terkena air kencing, dijemur, right? Kemudian terkena terik matahari, nah asar najisnya hilang, baunya nggak ada, nah warnanya nggak ada, semuanya nggak ada, asar-asarnya nggak ada. Baik, maka dia dianggap suci dengan terkena sinar matahari. Nah, wa anna ayna najasa idza zalat bi majli dhuhur al-mahal, kata beliau. Dan ainun najasa, najisnya, ain najisnya itu jika hilang dengan apapun yang bisa menghilangkan, maka suci tempatnya. Nah, ini pendapatnya Sahib Abu Hanifah rahimahullah. Setelah membuatkan pendapat ini beliau sebutkan wa hadza huwa shawab, tarjih beliau rahimahullah dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini pendapat yang benar. Bahwasanya matahari itu, baik sinar matahari bisa menghilangkan najis. Kalau asarnya, catatannya, kalau asarnya bekasnya itu hilang. Nah, bekas najisnya itu hilang. Baik. Qul inna a'udzubikumullah. Nah, beliau sebutkan alasannya kenapa menguatkan pendapat ini. Nah, di antaranya bahwasanya izalatun najasa ini bukan perkara makmur, bukan perkara yang diperintahkan, tapi perkara mimbab istinabil mahfur, menjauhi perkara-perkara yang terlarang, mahfur. Nah, yakni mana yakun bidina azakumullah, najis itu tidak sama sifatnya dengan hajat. Kalau najis itu hilang dengan alat apapun, meskipun dia tidak berniat tatkala hilang itu, maka tak. Beda dengan hajat, yang dia dibutuhkan niat. Nah, kalau orang itu berwudu tanpa niat tidak sah wudunya. Kalau seorang menggunakan pakaian yang terkena najis kemudian dia pakai jalan, terkena air hujan, kemudian terkena panas dan hilang najisnya, maka dia suci meskipun tanpa niat tatkala menghilangkannya. Nah, ini apa yang beliau nazarkan Allah. Baik, itu yang beliau sebutkan. Kemudian pendapatnya mu'alif, nah, yang menyebutkan bahwasanya sinar matahari itu tidak bisa menghilangkan najis. Nah, karena apa yang benar Rasulullah, alat untuk menghilangkan najis adalah air. Ini pendapatnya Malik, pendapatnya Masad. Nah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, dan diturunkan kepada kalian dari langit air, liutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengannya. Kalian bersuci dengan air. Baik. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lainnya, nah, misalnya tatkala Arabi kencing di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau perintahkan untuk mengambil seember air dan disiramkan. Beliau tidak sebutkan terus biarkan, biar terkena sinar matahari sampai kering. Nah, beliau tidak sebutkan demikian. Tapi minta diambilkan seember air dan disiram. Menunjukkan najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Khamis bin Azzaqumullah, para ulama menyebutkan di antara Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjawab dalil yang mereka pakai ada Arabi. Nah, Kenapa beliau SAW merintahkan mengambil air dan menyiramnya? Ini agar cepat dalam hilangnya najis. Karena itu masjid. Nah, yang mungkin banyak orang yang masuk ke dalamnya dipakai untuk ibadah. Nah, meskipun misalnya dengan sinar matahari itu bisa hilang, tapi butuh waktu yang begitu lamanya. Nah, karena ini butuh waktu cepat, maka beliau perintahkan menggunakan air untuk menghilangkannya. Ini khon ibadina al-Basimullah. Baik. Sehingga tetap boleh sebutkan waswat. Nah, pendapat yang benar, matahari itu bisa menghilangkan najis jika akar bekas-bekas najisnya itu hilang dari tempatnya. Nah, walarif, kata mu'alif rahimahullah, tidak pula angin. Angin tidak bisa menghilangkan najis. Nah, angin tidak bisa menghilangkan najis. Baik. Ini juga sebagaimana pembahasan sams. Intinya fani firina azakumullah. Kalau dengan angin, dengan terembus angin, najis itu hilang, asarnya hilang, airnya hilang, maka dia suci. Nah, baunya sudah tidak ada lagi dengan terkena air, saya terkena angin. Nah, semua asar najisnya tidak berbekas sama sekali, maka dia suci. Baik, ini pendapat yang rajih. Wala dalkin. Nah, dan juga tidak bisa pula mensucikan najis dengan cara digosok. Pendapatnya mualif. Baik, dengan cara digosok. Karena khani bidina azakumullah, najis itu harus dihilangkan menggunakan air. Ini pendapatnya mazhab. Najis harus dihilangkan menggunakan air. Kalau semata-mata misalnya kita memiliki kaca atau keramik terkena najis, kemudian kita kerik, kita gosok sampai hilang akarnya, menurut mualif belum suci, harus menggunakan air. Tapi pendapat yang rajih, nah, ini yang dilakukan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fasahih annahu yathuru bidalki. Pendapat yang sahih, suci dengan cara dikerik. Nah, dengan syarat hilang akarnya. Nah, jadi kalau akar najisnya hilang, maka dia dianggap hilang. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Nah, apakah itu benda-benda? Tentunya kalau yang kering itu benda-benda yang keras, ya, kaca, keramik, kata itu misalnya. Nah, kalau benda-benda yang lembek misalnya, karena kalau dikering mungkin akan meresap. Kalau kain dikering misalnya, mungkin akan meresap. Asalnya masih ada. Nah, maka dengan air itu yang lebih sempurna pencuciannya. Nah, jadi kalau yang bukan meresap, keramik, kaca atau misalnya, kalau dia kering, baik kemudian hilang asalnya, ya cukup suci dia. Nah, sehingga syarat hilang asarnya. Baik, ini fani firina azakumul wala istihala. Baik, dan tidak pula istihala. Nah, istihala itu berubah bentuk. Nah, berubah menjadi bentuk yang lainnya. Nah, fani firina azakumul. Baik, kalau misalnya, nah, baik kotoran, kotoran manusia atau kotoran binatang yang najis. Dia begitu lamanya terkena angin, terkena panas, terkena hujan, kemudian mengering, nah, mengering kepanasan, kemudian melebur menjadi debu, nah, menjadi benda lain, ya, menjadi benda lain. Menurut pendapat yang mu'alif rahimahullah, nah, dia tetap barang yang najis. Nah, debu ini sekarang barang yang najis, bukan kotoran. Ini sudah istihalah, dia berubah bentuk menjadi benda yang lainnya. Maka menurut mu'alif tetap dia itu najis. Nah, ini khani bidina al-jurma. Ini khilaf tentang istihalahnya najis menjadi benda yang lainnya. Baik, ini juga perkara yang di dalam khilaf yang panjang, nah, di kalangan para ulama. Sehingga khani bidina al-jurmullah, nah, istihalah-istihalah khamr misalnya, tatkala dia, kalau yang berpendapat najis, berubah menjadi cuka. Nah, istihalah berubah bentuk menjadi cuka. Baik, maka mereka-mereka yang berpendapat istihalah tidak bisa merubah najis, nah, tetap najis sebelumnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.